mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia mati, ya. Sebagaimana Allah sifati orang-orang kafir adalah amwatun ghairu ahya. Mayit-mayit yang tidak hidup, ya. Hatinya mati, ya. Taib. Berikutnya qala rahimallah faslun. Al ma'asi yuwallidu ba'duha ba'dhon. Kemaksiatan-kemaksiatan itu sebagiannya melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan sebagiannya melahirkan kemaksiatan yang lain. Qala wa minha annal ma'asi tazra'u amsalaha wa yuwallidu ba'duha ba'dhon. Dan di antara pengaruh buruk kemaksiatan adalah bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menumbuhkan kemaksiatan yang semisalnya, menumbuhkan dosa yang semisalnya, menumbuhkan penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwallidu ba'duha ba'dhon, melahirkan dosa yang lain. Qala hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha, sehingga ketika dosa itu bertambah, satu perbuatan dosa bertambah menjadi dua, bertambah lagi tiga, dan seterusnya, maka akan menjadi berat bagi seorang hamba untuk meninggalkannya dan keluar dari lubang dosa tadi, keluar dari kubangan dosa tersebut. Diriwayatkan, disebutkan ucapan seseorang, ya. As'abul haram awaluhu, ya. Perbuatan haram yang paling berat itu di awalnya, ya. Seorang merokok misalkan, ya. Diajak temannya, tidak pernah ngerokok, ya. Tidak apa-apa, enak ini, coba rasakan dulu. Wah, tidak, berat. Pertama nyoba pun pahit mulutnya. Wah, rasanya apa ini, kayak jamu, pahit. Nah, itu perkara haram yang pertama. Seorang mencoba pertama kali itu berat, khamr, ya. Pertama minuman keras, minuman yang memabukkan, berat dia. Qala tsumma yashulu, kemudian setelah itu kalau dia coba lagi, ya, menjadi mudah dia. Pertama berat, ya. Perbuatan dosa, bolos, ya. Ndak ngerjakan PR, ya. Atau ndak melaksanakan perintah, ya. Pertama berat, ya. Wah, berat, sulit, ndak enak, ya. Perasaan ndak nyaman, ya. Kemudian setelah itu dia kerjakan menjadi mudah bagi dia. Qala tsumma yustaghathu. Kemudian setelah dia lakukan lagi, maka menjadi kebiasaan mudah bagi dia, ya. Tsumma yu'lafu. Kemudian sudah menjadi dia rukun dengan dosa tadi, dengan kemaksiatan itu seolah menjadi teman yang karib bagi dia. Kalau tidak ada, dicari. Awalnya pahit tadi, ya kan, rokok. Tapi setelah terbiasa, tidak ada, dicari. Mana dia? Tidak, ya. Dikasih, dibeli. Ya. Awalnya dikasih aja berat, malu. Ya. Taib. Qala tsumma yahlu. Ya, kemudian setelah menjadi rukun dengan kemaksiatan tadi, dosa itu menjadi manis rasanya dosa itu. Ya. Kalau belum berbuat dosa, wah, kayak ketagihan, ya. Ini apa saja, ya. Bentuk pelanggaran apa saja. Demikian, ya. Awalnya. Qala tsumma yutba 'alal qalbi. Kalau terus-menerus ya, merasa ketagihan, sangat senang dengan itu, maka ditutup hatinya dengan kemaksiatan tadi, di stempel di hatinya. Itu seperti sudah kebutuhan pokok dia, ya. Sehari terlewatkan sudah mending enggak makan gitu, daripada meninggalkan dosa itu. Qala thumma yabhathul qalbu an haramin akhar. Kemudian jiwa itu enggak puas, ya. Satu pelanggaran tadi, rokok saja itu sudah wis enggak puas. Cari yang lebih berat lagi, ya. Dari rokok kemudian ke khamer, ya. Minuman keras, ya. Dari khamer enggak puas, heroin, ya. Morfin, sabu-sabu dan seterusnya. Terus naik terus, ya. Berlanjut sebagian kepada yang lainnya, ya. Demikian pula perbuatan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan syahwat, ya. Pertama melihat, memandang. Kemudian tidak puas, ya, dengan penglihatan saja, anggota tubuh yang lain bergerak, ya. Tidak puas, terus berlanjut, ya. Nah, sampai akhirnya para orang-orang yang nyeleneh, orang yang ganjil itu tidak puas dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ya. Berzina dengan perempuan tidak puas, muncul dosa lainnya lebih berat lagi. Ya. Liwat. Ya. Bahkan sebagiannya kepada perkara yang menjijikkan lagi, ya, dengan binatang dan seterusnya. Itu asalnya dosa yang kecil, ya, perkara yang remeh mungkin kita anggap, kemudian terbiasa itu tadi tidak puas. Jiwa orang itu tidak akan berhenti pada satu keadaan. Dia sudah selesai dengan ini, sudah tidak, ini sudah biasa, ini sudah tidak menenteramkan dia, ya. Maka muncul, dijerumuskan kepada kesalahan-kesalahan, kesalahan-kesalahan yang lebih besar lagi. Ya. Nanti semuanya sudah menjadi perbuatan dosa itu seperti perkara yang biasa bagi dia. Ya. Itu matinya hati. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Sudah dosa itu seperti tidak, bukan dosa. Ya. Tapi, maka itu hukuman yang mengerikan, ya, melihat dosa sesuatu yang biasa. Ya. Taib. Qala hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha, sehingga menjadi berat atas seseorang meninggalkan dosa tadi, keluar dari kubang dosa tersebut. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana ucapan sebagian salaf kita. Qala inna min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman dosa adalah dosa setelahnya. Ya. Tidak cukup dengan satu dosa tadi, kurang. Ya. Dia tambah dosa yang lain. Maka dosa yang kedua adalah hukuman bagi dosa yang pertama. Dosa yang ketiga adalah hukuman bagi dosa yang kedua, dan seterusnya. Ya. Bertambah. Ketika seorang tidak segera berhenti, ketika seseorang tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka terjerumus terus, terperosok. Qala wa inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha, sebagaimana sebaliknya, seorang yang berbuat taat, seorang yang berbuat baik, ya, beramal soleh, dan sesungguhnya di antara pahala balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. murojaah, ya. Maka tumbuh kebaikan yang lain, ya. Muzakaroh dengan temannya, ya, ngajak temannya tasmi, ya. Kebaikan, ngajari yang lainnya, kebaikan lagi, bertambah dengan kebaikan dan kebaikan terus, ya. Qala fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila jambiha i'malni aidan. Maka seorang hamba itu ketika dia beramal satu kebaikan, satu amalan saleh, maka amalan saleh yang lain yang ada di sekitarnya, yang ada di sampingnya berkata kepada orang tersebut, amalkan aku juga, ya, amalkan aku juga. Ya. Taib. Ini maknawi, ya, ndak bukan amalannya ngomong ke orangnya gitu, ya. Malaikat yang ada pada dia, kebaikan itu akan menunjukkan dia kepada kebaikan yang lain, ya. Allah beri taufik mudah mengamalkan kebaikan yang lainnya. Taib qala wa kadzalika janibus sayyiati aidan. Demikian pula sisi kejelekan juga demikian. Berbuat satu kejelekan, maka kejelekan lainnya minta dilakukan juga. Sudah ngerokok, maka sekalian mabuk, ya. Dan seterusnya, ya. Waliyadzubillah. Qala hatta tasira ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikhatan wa sifatin lazimatan wa malakatin sabitatan. Sehingga pada dua keadaan tadi, kalau dia berbuat taat, maka ketaatan itu menjadi bawaan dia yang kokoh, ya, sudah menjadi sesuatu yang tabii bagi dia, mudah, ya, kebiasaan yang ringan bagi dia, sifat yang ada pada dirinya terus menerus, ya, dan kemampuan yang kokoh pada dia, ya. Adzan, dengar adzan itu sudah mudah sekali, ngelangkahkan kaki ke tempat wudu, ngambil peralatan sholat, ya, sangat mudah sekali, ya. Langsung cari shof pertama, ya. Tidak cukup duduk di shof pertama, berdoa dia, ya. Murojaah hafalannya, ya. Bertambah kebaikannya bertambah, ya. Menjadi mudah bagi dia, menjadi bawaan dia kebaikan itu. Demikian pula kemaksiatan, ya. Jika itu terus menerus, tidak segera berhenti, ya. Tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi bawaan dia, sifat yang terus-menerus ada pada dirinya, kemampuan yang ada pada dirinya yang tetap padanya. Ya. Maka kalau sudah demikian keadaannya, taib, maka di antara bentuk didikan, ya, seorang anak itu dibiasakan, ya, dia kalau belum faham, belum tahu ini kebaikan untuk dirinya, ini manfaat untuk dia nanti, ya. Maka walinya, orang tuanya, ya, atau kita yang diberi wakil oleh orang tua untuk mendidik anak-anaknya kaum muslimin, ya, mengharuskan, harus kamu dengar azan harus datang ke masjid, kamu demikian-demikian, jam sekian harus demikian, ya. Diatur, diberi kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya menjadi kebiasaan, menjadi tabiat dia, ya. Supaya menjadi tabiat dia, ya. Sebagaimana diriwayatkan salaf dulu, ya, Ikrimah muridnya Ibn Abbas, ya, ditali kakinya. Kenapa? Diajari Al-Quran, ya. Belum faham dia, ya. Nah, faedahnya dia dapati setelah tua, setelah besar. Ternyata dulu saya dipaksa untuk berbuat baik, itu manfaatnya sekarang dia rasakan, ya. Terbiasa dengan kebaikan, ya. Terbiasa dengan kebiasaan. terbiasa dengan kebaikan. Taib. Maka dibiasakan, ya. Taib. Qala falau attalal muhsinu ta'ati la dhaqat 'alaihi nafsuhu. Maka kalau sudah menjadi tabiat dia, ya. Kebaikan yang senantiasa dia kerjakan setiap hari, ya. Sholatnya terjaga waktu-waktunya, ya. Dalam keadaan berjamaah dan terus-menerus demikian. Kemudian kalau sampai kosong, ya, dia terlepas dari kebaikan tadi, dhaqat 'alaihi nafsuhu, ya. Hatinya sempit, ya. Waduh, menyesal dia, ya. Ada sesuatu yang kurang pada dirinya, ya. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya, ya. Terbiasa setiap selesai sholat, ya, belajar murojaah, ya. Kalau terlepas harus safar misalkan, tidak bisa murojaah, maka dia kehilangan sesuatu, ya. Menjadi sedih dia, ya. Wa dhaqat 'alaihi al-ardhu ma rahubat, bahkan dia menjadi sempit bumi ini yang lapang. Bumi yang luas itu menjadi sempit bagi dia, ya. Karena kehilangan kebaikan, kehilangan kebiasaan baik yang dia kerjakan. Qala wa ahassa min nafsihi ka'annahu al-hutu idza faraqa al-ma'a hatta yu'awiduha, bahkan, ya, ketika seseorang itu sudah sangat kuatnya tabiat baik dia, ya, kebaikan yang dia senantiasa jaga, ya. Maka kalau dia kehilangan kebaikan itu, kehilangan kesempatan untuk melakukannya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengibaratkan dia merasakan pada dirinya itu seperti seekor ikan yang kehilangan air. Ya. Seekor ikan yang kehilangan air, terpisah dari air, ya. Terlepas dari wadahnya, ya. Keluar dari tempat hidup dia, ya. Maka betapa tersiksanya ikan tersebut, ya kan? Betapa tersiksanya ikan tersebut. Maka demikian pula seorang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, ya. Kemudian dia terhalangi dari kebaikan tadi, dia tidak bisa melakukannya, maka dia merasa sangat-sangat sedih, ya. Sangat kehilangan kebaikan tersebut. Hatta yu'awiduha, sehingga dia bisa kembali kepadanya, ya. Sehingga ikan tadi kembali kepada air, ya. Kembali padanya, maka menjadi sudah tenteram, tenang dia, ya. Demikian pula seorang yang terbiasa dengan ketaatan tadi, ya. Baik. Maka tugas kita membiasakan jiwa kita ini, ya. Membiasakan dengan kebaikan, ya. Sehingga supaya menjadi tabiat kita, ya. Sifat yang lazimah pada kita, ya. Ini ya usaha kita, ya. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan jiwa kita cinta kepada kebaikan, ya. Qala fataskunu nafsuhu wa taqirru ainuhu. Maka ketika itu menjadi tenteram jiwanya dan senang hatinya, ya. Tapi ketika telah kembali bisa melakukan kebiasaan kebaikan seperti biasanya. Sebaliknya qala walau attalal mujrimul maksiata wa aqbala 'ala ta'ati la dhaqat 'alaihi nafsuhu. Kalau seorang mujrim, pendosa, seorang pendosa, dia terlepas dari kemaksiatannya, tidak bisa melakukan kemaksiatannya pada satu saat misalkan, ya, pada satu kesempatan, karena tadi sudah menjadi kebiasaan dia, kebutuhan dia, ya, maka demikian pula hatinya akan sempit, ya, menjadi susah, ya, gelisah, tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat maksiat. Wa dhaqa sadruhu, menjadi sempit dada dia. Wa ayat alaihi madzahibuhu hatta yu'awiduha, dan menjadi susah, ya, sakit, ya, sampai dia bisa kembali seperti semula, ya, bisa melakukan kemaksiatan tersebut. Taib, ini wakil, ya, ini kenyataan, ya, ini suatu yang nyata demikian, ya. Qala hatta inna katsiran minal fusaq la yuwaqi'ul maksiyata min ghairi ladzatin yajiduha. Bahkan sampai-sampai kalau seorang itu sudah terbiasa dengan dosa, merasa nikmat dengan dosa, kemudian menjadi dosa itu kalau terus-menerus, awalnya nikmat, kemudian menjadi sudah tidak ada kenikmatan itu. Hilang kenikmatan itu. Dosa itu menjadi kebutuhan pokok. Ya. Sudah tidak nikmat lagi. Seperti kebutuhan pokok dia. Kalau tidak dia kerjakan, maka dia seolah-olah kehilangan perkara pokok pada dirinya. Ya. Tidak dalam rangka berlezat-lezat lagi. Ya. Taib. Qala hatta inna katsiran al-fusaq la yuwaqi'ul maksiyata min ghairi ladzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha, sehingga sebagian besar orang-orang fasik, ya, mengerjakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan itu bukan karena ingin mendapatkan kelezatan maksiat tadi, ya. Kelezatan maksiat tadi, ya. Enggak. Wala da'iyatin ilaiha, bahkan jiwanya itu sudah tidak nyuruh dia lagi, tidak mendorong dia lagi. Itu sudah menjadi kebutuhan dia. Sudah menjadi kebutuhan pokok dia. Tidak, ya, disuruh, tidak, ya, diwas-was oleh setan. Setannya sudah duduk, sudah tidak ngajak dia kepada kejelekan. Itu jiwanya sudah membutuhkan maksiat tadi. Qala illa lima yajidu minal alam bimufaraqatiha. Dia melakukan maksiat itu karena sebab dia mendapati rasa sakit pada jiwanya itu ketika berpisah dengan kemaksiatan. Ya. Taib. Sebagaimana ucapan tadi, awalnya kemaksiatan itu berat, ya kan, pahit. Ya. Kemudian menjadi mudah. Kemudian menjadi tabiat dia. Menjadi perkara yang senang, menyenangkan, kemudian sudah menjadi tabiat dia. Kemudian menjadi tabiat dia. Nah, kalau sudah demikian, dia meninggalkan kemaksiatan itu berat, sulit, ya, sakit dia meninggalkan kemaksiatan tadi. Nah, berarti dia melaksanakan kemaksiatan itu bukan karena berlezat-lezat, bukan karena bernikmat-nikmat, tetapi menghilangkan rasa sakit dia tadi. Yang berpisah dengan kemaksiatan, ya. Ini yang disebut dengan mengobati rasa sakit dengan penyakit, ya kan? Kemaksiatan penyakit, ya kan? Karena dia sudah menjadi tabiatnya, kemaksiatan itu seperti kebutuhan pokok dia. Kalau dia berpisah dengan maksiat, sakit dia. Obatnya dia berbuat maksiat, ya. Dia mengobati penyakit, ya, dengan penyakit. Dia mengobati rasa sakitnya itu dengan menambah penyakit, ya. Itu keadaan orang-orang fasik, ya. Ndak tentram mereka itu, ya. Ndak berlezat-lezat mereka itu, ya. Mereka mengobati rasa sakitnya dengan penyakit, ya. Taib. Qala kama sarraha bidzalika syaikhul qaum Al Hasanu Ibnu Hani. Ya. Taib, sebagaimana ini bukan karangan, ya. Ini ilmu waqi' yang terjadi demikian. Ini dari seorang yang alim, yang khabir, ya. Orang yang berilmu, yang benar-benar mengetahui hakikat, ya. Orang yang benar-benar mengetahui hakikat kehidupan ini, ya. Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, beliau bawakan contoh ini. Al-Hasan bin Hani, kalau kalian pernah dengar namanya Abu Nawas. Ini Al Hasan bin Hani. Kunyahnya Abu Nuwas, tapi di tempat kita terkenal dengan Abu Nawas. Taib. Dikenal dengan Syairul Khomri, penyair Khomr. Syair-syairnya itu memuji, mengagungkan Khomr. Khomr itu perkara yang menikmat, perkara yang sudah luar biasa. Disifati Khomr itu dengan sesuatu yang berlebihan. Ya. Kehidupannya itu sudah berkubang dengan Khomr. Ya. Setiap hari Khomr. Ya. Setiap hari dalam keadaan mabuk. Ya. Taib. Qala wa ka'sin syaribtu ala ladzatin. Ya. Wa ukhra tadawaitu minha biha. Ya. Dia mengibaratkan satu gelas, ya, satu teguk yang aku minum di awal, ya, awal perkenalan dengan khamr, ya, di awal-awal perkenalan dengan khamr, merasa nikmat, merasa bangga, merasa gentle, merasa jantan mungkin, ya, wah saya berani, saya bisa, gitu. Nah, pertama minum, wah merasa senang, lezat dia, wah ini luar biasa, ya, di awalnya. Itu tadi sudah berlanjut sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Kemudian menjadi kebutuhan pokok dia. Ya. Kalau tidak minum, sakit tubuhnya. Ya. Kayak pecandu obat terlarang. Itu. Kalau tidak mendapatkan obat, sudah sakit semua badannya. Tubuhnya sendiri disobei. Ya. Tersiksa dia. Ya. Taib. Maka demikian pula khamr wa ka'sin syaribtu ala ladzatin, satu gelas aku teguk, aku minum dalam rangka berlezat-lezat, ya. Wa ukhra tadawaitu minha biha, ya. Dan gelas yang lain itu tadi setelah terbiasa, sudah setelah menjadi kebiasaannya, setelah menjadi pecandu, ya. Minum itu bukan karena berlezat-lezat. Tadawaitu minha, aku mengobati darinya, dari khamr itu. Khamr itu penyakit, ya kan? Sakit. Aku obati sakitnya berpisah dengan maksiat itu, dengan khamr itu, biha, dengan khamr juga. Ya. Sudah, ini kebinasaan yang sempurna. Waliyadzu billah, ya. Sakit dengan karena sebab tidak bermaksiat, diobati dengan kemaksiatan, ya. Taib, maka ini bentuk hukuman daripada dosa tadi, ya kan? Dosa dihukum dengan dosa yang berikutnya, ya. Taib. Qala wa qala. Taib, dikisahkan ini wafat pada di takliknya ada 198, ya, masa Abbasiyah, ya, pada masanya Harun Ar-Rasyid, ya. Dikisahkan di akhir hidupnya dia taubat, ya, Abu Nawas ini, ya. Kalau orang-orang itu menyebut itu yang biasa dinyanyikan itu Ilahi Lastu Ahlal Firdausi, ya. Lastu Lil Firdausi Ahlan, gitu. Itu katanya, ya, dinisbahkan kepada Abu Nawas ini. Wahai Robku, aku bukan termasuk dari penghuni Firdaus, tetapi aku tidak kuat masuk neraka, gitu. Taib, di antara yang diriwayatkan dari Abu Nawas ini adalah di akhir hidupnya, ya, dia bertaubat dan dia menyatakan, Ya Rabbi, in azumat zunubi kathrotun, ya. In azumat zunubi kathrotun, syair juga, ya. Ya Rabbi, in azumat zunubi kathrotun, wahai Rabbku, kalau dosa-dosaku itu sangat besar karena banyaknya. Falakot alim tu bi anna afaka a'zamu. Falakot alim tu bi anna afaka a'zamu. Maka sungguh aku mengetahui bahwasannya ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Qala ad'uka rabbi kama amarta tadarruan. Wahai Rabbku, aku berdoa kepadamu sebagaimana yang engkau perintahkan dengan merendahkan diri. Qala fa idza radatta yadi faman dza yarhamu. Fa idza radatta yadi faman dza yarhamu. Kalau seandainya engkau tolak permohonanku ini, maka kepada siapa? Siapa lagi yang akan mengasihi aku? Qala in kana la yarjuka illa muhsinun. In kana la yarjuka illa muhsinun. Fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Jika tidaklah mengharapkan ampunanmu itu kecuali hanya orang-orang yang berbuat ihsan saja, yang mengharap karuniamu itu hanya orang-orang baik saja, maka kepada siapa berlindung orang-orang yang jahat itu? Qala mali ilaika wasilatan illar roja. Mali ilaika wasilatan illar roja. Wa jamila afika thumma inni muslimu. Mali ilaika wasilatan illar roja. Wa jamila afika thumma inni muslimu. Maka aku tidak punya wasilah kepadamu kecuali hanya rojakku, harapanku. Wa jamila afika, dan bagusnya pengampunanmu. Summa inni muslimu, kemudian aku adalah seorang yang muslim. Taib syahidnya, ya. Kadang itu tadi, seorang pecandu, orang yang sudah candu maksiat, ya. Orang yang sudah menjadi pecandu maksiat, ya. Dia melakukan maksiat itu bukan karena berlezat-lezat. Tidak nikmat, sudah tidak nikmat lagi, sudah terbiasa itu. Apa saja, ya. Kemaksiatan apa saja, sudah tidak jadi nikmat, itu sudah biasa dia. Loh, kenapa dia melakukannya? Karena mengobati rasa sakitnya, ya. Dia sakit, meninggalkan kemaksiatan itu sakit, ya. Maka dia obati dengan melakukan kemaksiatan lagi, ya. Taib. Ini musibah yang besar, ya. Musibah yang sangat besar, ya. Nasallallahu alaihi wasallam, ya. Sakitnya dia diobati dengan penyakit, ya. Qala wa qala akharu, demikian pula yang lainnya mengatakan, fakanat dawai wa hiya dai bi ainiha. Fakanat dawai wa hiya dai bi ainiha. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri. Dia menyatakan, maka obatku, ya, itu tadi, obat rasa sakitnya dia meninggalkan kemaksiatan tadi. Dia meninggalkan kemaksiatan itu sakit hatinya, ya, sakit jiwanya, sempit dadanya. Ya. Maka dia obati, wahia da'i bi'ainiha, obatnya itu adalah penyakit itu sendiri, ya, itu kemaksiatan. Ya. Sebagaimana peminum khamer mengobati rasa sakitnya dia tidak mendapatkan khamer, ya. Rasa sakitnya dia meninggalkan khamer bil khamri, dengan khamer juga, ya. Rasa sakitnya diobati dengan penyakit, ya. Taib. Wallahul musta'an. Qala wala yazalul abdu yu'ani ta'ata wa ya'lufuha wa yuhibbuha wa yu'athiruha hatta yursilullahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi ilaihi Al malaikata ta'uzzuru ta'uzzuhu ilaiha azza. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa terus-menerus menanggung beratnya ketaatan, ya, sabar, ya, dengan ketaatan, ya. Dia merasa malas, maka dia sabarkan jiwanya, ya, berusaha untuk tetap melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, sampai ya'lifuha, sehingga ketaatan itu seolah-olah sesuatu yang rukun dengan dia, sesuatu yang menjadi kebiasaan dia. Yuhibbuha, dia mencintainya, wa yu'athiruha, bahkan dia utamakan dibanding yang lain. Maka kecintaan dengan ithar berbeda, ya. Kadang seorang cinta kepada kebaikan, tapi kalau bertepatan dengan sesuatu yang bertentangan, ya, kadang kalah dia, ya. Dia lebih memilih yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Tapi ketika dia sudah menjadi tabiat dia kebaikan itu, maka dia utamakan kebaikan itu, enggak, itu kalahkan, ya. Yang mengajak kepada meninggalkan ketaatan itu dia tinggalkan, ya. Nah, ketika demikian keadaan seorang hamba, hatta yursilullah bi rahmatihi ilaihi al malaika, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada hamba tersebut seorang malaikat, ta'uzzuhu ilaiha azza, yang memberi motivasi, mendorong dia, ya, menguatkan dia kepada kebaikan-kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan tersebut dengan sebenar-benarnya, ya, didorong, dikuatkan, dihasung oleh malaikat tersebut, ya. Wa yuharrituhu 'alaiha, malaikat tersebut mendorongnya, memotivasinya, ya. Wa tuz'ijuhu 'an firasihi wa majlisihi 'alaiha, bahkan merasa sakit, ya. Merasa berat, sakit hatinya dari meninggalkan ketaatan itu untuk bersenang-senang, berleha-leha di tempat tidurnya, di tempat duduknya, ya. Duduk di tempat yang bagus, ya. Tidur di tempat yang nyaman. Itu sakit bagi dia. Kapan? Ketika meninggalkan ketaatan, ya. Ketika dia meninggalkan ketaatan, karena dia sudah menjadi tabiat dia tadi, ya. Taib, maka sekali lagi itu butuh dilatih, ya kan, dibiasakan. Maka masing-masing kita, ya, berusaha sendiri, bersungguh-sungguh, ya. Enggak ada kata terlambat, ya. Belum terlambat. Alhamdulillah masih punya kesempatan, ya. Qala wala yazalu ya'luful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'athiruha hatta yursilallahu alaihi sayatin fata'uzzuhu ilaiha azza. Sebaliknya, seorang yang terjatuh kepada kemaksiatan, tidak kembali-kembali, ya. Terjatuh kepada dosa, tidak segera kembali, sehingga mencintainya, rukun dengan dosa tersebut, lebih mengutamakan dosa tadi, maka Allah akan mengutus syaitan, ya, yang akan mendorong dia, menguatkan dia kepada kemaksiatan-kemaksiatan tadi, ya. Qala fal awwalu qawwa jundat taati bil madad fasaru min akbari anwa'ihi aqwanihi, ya. Maka yang pertama tadi, yang terbiasa dengan kebaikan, ketaatan, dia telah menguatkan pasukan ketaatan dengan bantuan, pertolongan-pertolongan, ya. Maka dia menjadi pembantu yang paling besar, ya. Mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qawwa jundal maksiati bil madad fakanu aqwanan alai. Sebaliknya, orang yang kedua tadi menguatkan pasukan kemaksiatan dengan bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan, sehingga menjadi pembantu dia kepada kebinasaan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi lahuna, nasallallahu taufik lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.